برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita ngaturakan kalimat syakur dumateng Allah, niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat niku kula panjenengan saat niki dipun kersaaken dipun takdiraken Gusti Allah dados tiyang ingkang sae, dados tiyang ingkang dipun sepuro dosane Gusti Allah, dados tiyang ingkang dipersiapkan untuk mendapatkan pemberian saking Allah subhanahu wa ta'ala. Sing kula panjenengan suwun yang paling penting, mugi-mugi kita sedaya sing rawuh yang mendengarkan mendapatkan hidayah, pertolongan, bimbingan saking Allah subhanahu wa ta'ala kados Gusti Allah maringi pitedah pertolongan bimbingan dumateng tiang-tiang ingkang soleh ingkang sae, sehingga kehidupan kula kali panjenengan saged tentrem ayem bahagia lan benjang. Mugi-mugi Gusti Allah berkenan mengumpulkan dumateng kula kali panjenengan kalian tiang-tiang ingkang soleh minas suhada'i wal awliya wal anbiya was siddiqin ulaika humul muflihun. Dengan demikian kula kali panjenengan dados tiang sing bahagia. Lan mugi-mugi karene umur niki dipun dadosaken umur sing barokah, sehingga nopo kemawon yang disediakan dipersiapkan oleh Allah kangge kula kali panjenengan lampahi untuk meningkatkan kepangkatan kemuliaan kita di sisi Allah liwat ngeladeni nang makhluke Gusti Allah. Mugi-mugi kula kali panjenengan dapat mengisinya dengan baik. Nerusakan kitab Isatul Ibad sing tutuk bab Iyadatul Marid sambang wong loro. Wa qala mutaakhiru a'immatina, ulama-ulama yang akhir dari pimpinan-pimpinan ulama berdawuh berkata, dawuh, innal iyadata yaumal jum'ati sak temene sambang wong loro iku afdalu luwe utama minha daripada sambang wong loro fi ghairihi sakliyane dina Jumat. Kalau kemarin dipun jelasakan tentang fadilah kesempatan yang Allah berikan dumateng kulo panjenengan sedoyo, dino Jum'ah itu Allah membuka pintu, semua malaikat disuruh untuk menjemput mapak ngeterno kulo kali sampean. Ibadah sekecil apapun akan diterima oleh Allah. Ya, mulai malam Jumat sampai Jumat sore sadurunge surup. Karena kesempatan itu perbanyaklah sholat selawat dumateng Kanjeng Nabi. Ya. Lek bayang niku pokoke segala kebaikan segala nopo kemawon ayo seminggu iku diterakati dina Jumat. Umpama kula kali sampean Jumat gak prei aku sik nyambut gawe. Jumat ngene sempatkan kita zikir sambil bekerja sambil membaca selawat. Lek ne Jum'ah beres, Jum'ah sing wis keliwat yo beres di sepuro, Jum'ah sing kate teko direkso Gusti Allah, sega hari ditambahi hajat kula kali sampean disampekno ambek Gusti Allah. Apa mane sambang nanggene wong sing loro, wong sing atine nelongso ngekei kegembiraan. Ya. Man farraja kauman, man farraja karbatan min kurabin. Barang siapa sinten kemawong sing bungano nanggene wong sing susah, maka Allah akan membuka kesusahannya dia. Lalek kula kali sampean sambang wong loro, maka kula kali sama sing disambangi seneng. Dengan demikian kula kali sampean ya diseneng no ambik Gusti Allah. Sing lebih parah lagi gini ku wong sing ono kuburan, wong tuwo nemen arep-arepe. Besok diterang nonton gini mriki, lek wis malam Jumat kabeh ahli kubur arep-arep, sing duwe anak ya arep-arep, nak malam Jumat nak kon maca apa, kon kirimi apa. Kabeh padha nampani sing duwe anak ahli sunnah wal jamaah, sing duwe kumpulan. Bunga cerita nang gene wong liya. Kon gak duwe anak ta? Ake anakku. Lah kok gak ngirimi, repot. Iya. Biyen tak sekolahno ya apa duduk gene wong NU tibane sakniki nyambut gawe tok ya wis. Lek wis gak atuk sampe dina Jumat surup kaya wong kiri rebutan. Ke ono apa aku butuh dhewe. Mboten enten yang roman lek ono kuburan, padha medhit padha butuh dhewe dhewe. Ketika kita memberikan kebungahan jari ini hadisi lek ni kon sambangi nang kuburan podo ambik kon sodakoh bunga no wong tuamu kon tukok no opo sing dikarep no wong tuamu. Ya, jadikan malam Jumat dan dino Jumat tanamkan wekas no nang anak sampean. Nak lek malam Jumat dino Jumat sempat no. Ya, sekolah jaen teko sekolah suruh belajarono. Lek boten dibelajari boten saged. Ya, wayusanu lan disunatno lil aidi kanggene wong sing sambang wong loro. Ya apa sambang apa nggawa panganane ta? Enggak, ayu thayyiban nafsahu ngedekno atine. Sampean lorong ini kimang yo tak kandani. duduk krono dosa sampean. Krono Gusti Allah kepingin sampean dadi wong pangkat. Masih wong iku ahli maksiat kono. Lek sampean iki mangkok gak digenekno, tandane gak sayang. Ya, yeah. Tandane gak sayang. Ya. Yeah. Gedekno atine. Bizikri ba'di sawabil marodi kelawan nyebutno gedene ganjarane wong loro. Ya, yeah. Kula niku gak ada kanca nggih tangga. Nemen kok boyine. Mulai cilik belajar ambek kula ngaji nang kene kono, ngaji nang kene kono, ngaji teng gondang gurune iki lho gurune dijak nang tretes. Ya napa sampeyan? Gurune dijak nang tretes. Ya bunga. Dadi lek waya apalan ya apa? Gak ne apa-apa. Iya. Zaman biyen sik cilikan kula nemen bunga. Iya. Insyaallah bareng wis tuwa nyambut gawe sewoke. Sopo mari ngono mari haji jatuh entek dunyane. Loro. Bareng loro kula nang. Ya apa Ustaz ente iki ya tak kandhani. Haji ente iki keterima. Kok iso kok dicoba ngene? Londa lek ente biyen urusan donya niki disapa Gusti Allah. Lah terus siapa? Kawin ngaji ae. Diturut nikmat ngaji ngoten iki ya. Disapa bener Ustaz. Aku sakniki dicoba Gusti Allah. Sambangi malaikat ngoten. Nikmat. Akhire digawe waras. Dikai waras wis kadung ketumanan dek iku mangisi hidupnya salat jamaah subuh biyen gak bang subuh iku ngenteni kok lek wis kira-kira kodhok padang kae sembah mbayang krana kate nyambut gawe lek sakniki boten munan jam yamene aku kudu maca Quran daya model ya apa tak tinggalno aku maca Quran aku perlu dicepo Gusti Allah. Mboten ngoten ngomong ngene. Lek gak wong pangkate dhuwur Ustaz gak kira dicoba kaya aku. Wajar ta pisan. Iya. Terus kula kali sampean lek sambang wong loro iku gedhekno atine. Iya. Nomor 1, lek gak wong gedhe pangkate dadi coba kaya sampean ngene. Delok Nabi Ayub iku disupa kaya ngene. Nabi iku padahal nggih ya. Ngoten. Wasabri alaihi lan tutukno. Oh, sampean iki diganjar dadi wong sabar. Ya, pokoke Gusti Allah niku wau jare Imam Abdul Qadir Jailani ya napa? Wa'lamu wista yakino sing mantep annal baliyata segala cobae poe lam taktil mukmina mboten dikirim nang Gusti Allah nanggene wong mukmin lituh lika krana bencine Gusti Allah gak omesi Gusti Allah nanggene wong mukmin itu mboten. Lek wong Islam dikei loro itu bukan kebencian Allah, bukan kesayangan Allah. Wa innama atadhu litakhtabira. Tapi Gusti Allah ngirimno loro, mbuloro, untu, mbuloro apa ae, kabeh iku Gusti Allah kepingin nyapa. Krana kon wis suwe diceluk Gusti Allah gak gelem sakniki dikei loro. Ya Allah ngoten. Iya. Ya. Boten. Kene apa kok digonokno? Krana menungso iku akeh salah-salahe. Lek akeh salahe gak oleh cedek-cedek ambek Gusti Allah. Krana Gusti Allah seneng teng kula kali sampean dibersihi nggang titik. Pumpung durung dikumbah besok ana neraka. Enak tok wis. Iya. Wa ayyu hasila mustahahu bekneta kon loro iki mang dikongkon tirakat dikongkon akeh nyebut nang Gusti Allah selawat ambek Gusti Allah kon cekne mandek dungakno anak-anakmu cekne kon iku mang dikeki apa sing dadi karepmu kon cek gak sombong aku lek gak ngene gak iso nukokno anakku gak iso ternyata wis kon usaha nonyung sang jembalik sik gak iso ae termasuk delen sombongmu delen usahamu kentel nonanggene Gusti Allah dituruti walhasil berbagai cara bijake Gusti Allah oleh melasi kula kali panjenengan saking ae menungso iki lek dikei enak titik ya innal insana layat oh, menungso iku ya apa-apa jenenge menungso iku pasti dhek iku mang sombong kapan timbul sombonge arrahus tagna lek dhek niku rumangsa cukup waras terus gak tau lara aku tak obeni ngene lek aku lara titik tak gawe mlaku-mlaku mergane aku sehat koyo yo yo gak ngerti sing ngekeki sehat iku Gusti Allah nggih yeah. Lho aku ngene ngoten nggih yeah. In lam yadurruhu asal pawe Gusti Allah apa sing dadi karep iku dikeki ambek Gusti Allah lekne pancen gak bahayai nangkon bahaya apa engko kon dikeki iki dadekno sombong kok kon dikeki apa sing dadi karepmu kon gawe bales dendam nang dulurmu nang tanggamu aku biyen dinyek sakniki atene kan kata ngoten ya ilang no rasa ngono-ngono iku mang bakon iku mang dinyek ambek wong alhamdulillah sampean iku dinyek asal kelakuan sampean gak elek lek kelakuan sampean elek kok dinyek alhamdulillah aku ono sing ngelingno gak ono sing ngelingno aku gak katene nanggene Gusti Allah alhamdulillah cok sing penting kula kali sampean urip ana ngene donya gak dadi ulere wong liya. Nggih ya. Perkara kula kali sampean diuleri wong liya ora dadi apa-apa. Sing penting Gusti Allah gak murang muri. Nggih ya. Terus tiyang lekne lara niku para hadirin kate dikeki Gusti Allah apa sing dijaluki asal dikekno kontan lek gak dadekno sombong lek dadekno sombong gak kuat engko daripada nambahi dosa tak simpenae besok tak kekno iki lho sayangi Gusti Allah tidak pernah Allah itu marah dumateng kula kali panjenengan saking mawon kula kali sampeyan iki dicekel kene mlayu rono cekel kene mlayu rono jarine Gusti Allah ajib tumin kaumin heran gak tutup aku delok menungso iki napa apa gak tutup siko ilal jannati didadekno wong sing enak ahli swarga gak gelem bisalah silil adabi geleme lek wis dikeki lara lek wis dikeki coba lek wis dikeki melarat baru iki lho jangan sampai kita ini menjadi manusia yang digawokno Gusti Allah nggih ya jarine Gusti Kanjeng Nabi ta'arraf ilallahi firroho pung-pung sik sehat pung-pung sik kuwasa pung-pung sik dikeki soge kenalilah Allah dengan cara apa kita mengenal Allah duduk nyebut Gusti Allah to lek kon soge nyapa Gusti Allah ya apa jare Gusti Allah aku biyen tau njaluk mangan awakmu kon gak ngreken kapan Gusti sampean sing ngekeki mangan kula sampean kok njaluk kula kon eling biyen dulurmu tanggamu gak mangan kate njaluk utangan nang konsumkan kon lak ngerti ya ana wong mlebu bendine iku nggawa kertas bang cuwilan iku lak dulurmu iku lak tanggamu dhek butuh duit sampai dhek iku melaksanakan riba mengasar itu haram karena kebutuhan kon berlebihan mari ngono gak kon ngreken sakniki kon kate jaluban ora katene terlebih apabila orang-orang itu orang-orang sayyid. Di mana hati kita? Pernah ada satu kejadian, ada seorang cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keranten piyambe ini kumboten gada tiang sepa orang siapanya itu sudah berusaha enggak mampu sampai dhek iku mang rela menjadi wong sing dikongkon-kongkoni. Ternyata dia itu dengan keterpaksaan mengambil uang masjid. Pengurus masjid kelapor loh manggil polisi tanpa menyelidiki siapa dia. Kira-kira kon besok gak ditakoni ambek Kanjeng Nabi. Kon apa ngebutuhku? Kira-kira mboten ngoten? Padahal aku juga nonang gene kon rino wengi mosok kon ngentas putuku situ gak mampu. Banyak kan gitu? Ya. Mari kita mengenal Allah di saat kita enak. Lek wayahe sehat kita kenali Allah dibuat untuk ibadah. Kalau toh kita tidak bisa sedekah tidak harus dengan uang, baca kalimatut thayyibah, mendoakan orang lain, ya'rifka bisiddah. Allah akan menolong kamu sebelum kamu meminta dikala kau kesulitan. Lah awakane iki sakniki sulit. Kita berdoa kepada Allah, kenapa kau tidak dijawab dengan Allah? Karena kesombonganmu. Masih ada dalam hatimu kesombongan itu. Istighfar nanggene Gusti Allah, ya Allah, tunjuklah kesombong kesalahanku. Hapuskanlah sifat sombongku. Jadikanlah saya Gusti dados hamba panjenengan. Jadikanlah kami bangga menjadi kauloh panjenengan. Jadikanlah saya bangga menjadi kauloh panjenengan. Dadi gak ringan, Pak. Dadi yo alim yo apa nulung wong yo gelem sugih yo apa nulung wong yo gelem gak duwe yo apa diperintah wong yo gak gelem. Yo gak sombong. Gak popo, aku kongkon-kongkon ngalor ngidul sing penting manfaati. Gak sampai ngenyek nang jene wong liyo. Wa alla ya'tarido alaihi fil anin. Ojo manas-manasi. Kon lek lorong ngene iki kudune wene tambah-nambahi. Nggih ya. Iya kene ku lorong iki. Jangan. Ojo wong iku dipicu untuk sambat. Lek wong iku sambat jarno. Itu pelampiasan cekne metu unek-uneke daripada disimpen. Sakarepe wis Allah. Apa-apa? Asal sambat ngono iku mang tidak disertai ngersolo. Ya Allah, dosa napa kula Gusti? Ngomong ngene ku tambah ngene. Sampai gak delok tanang ngene aku. Ojo sambat oleh ngersolo sehingga oleh. Iya. Yeah. Sambat gak apa-apa. Allah, gak apa-apa. Waduh mbok, ya aja mbokmu dhewe sapa? Apa maneh karek malah maca selawat? Tukokno sego sak pencuk, ngono gak oleh tambahan. Iya. Jangan dipicu. Iya. Sambat tok gak popo. Apa maneh ditak lek biasane ngeten nek disambang ya Allah, ya Allah. Jadi diwelasi. Lha welasi menungso iku. Jangan cari perhatian dari manusia. Kon wis diperhatekno ambek Gusti Allah. Ya. Waqad ghalatu man atlaqa karahitahu. Lekne wong sapa? Ojo sambat. Haram, syirik, keliru. ibadah pelampiasan wong loro iku untuk mengeluarkan keluhan cek gak dadi sumpet. Lek wong loro sampean kok cerita gak apa-apa. Cerita. Dulur iku ngene kok blakrak. Ya. Aku loro gara-gara dulurku kok disantet iki gak ilo ngono iku mang. Wong nyantet lho, wong nyantet aku. Karo sing makan kok. Karena apa? Jadi barengi Gusti. Lek sampean dicoba ngene, wis aja diparekno wong liya ndak ana. Iki lho karepe Gusti Allah. Aja nyalano wong ngene kono. Lek pancen sampean disantet wong liya, sampean iku dongane mandi. Gusti, sampean balekno santet kula niki nang ngene wong sing nyantet. Balik, Pak. Balik. Karena apa kadang-kadang wong iku waras teko pikirane dhewe. Iya. Lah ngoten nah, sakniki lho sampean berobat. Lek gak dokter iku gak waras nek aku budal rono. Kae takone lara apa sampean? Boleh waras, sing penting kene duwike. Lah ngoten nah ya. Dos mari wis. Iya. Ono iku wong lara karena apa? Unek-uneke bantere pikir. Iya. Mergane lek duwe karep aja banter-banter. Njaluk ae nang Gusti Allah, ya Allah. Muga-muga karep kula Gusti sampean arahno. Madani ambek karep sampean. Dadi koyo hasil terus. Lho Gusti Allah karep ngedul sampean ngalor. Mari karo jare Gusti Allah. Gusti Allah ya apa sampean iki? Jare Gusti Allah boromu. Iya. Nanti lek jaluk niku sampean wis pari jaluk kabeh, ya Allah, mugi-mugi napa sing kula jaluk niku wau sampean padakno ambek karep sampean. Suwe-suwe lek gak padha sampean gak jaluk ngono. Dadi kaya-kaya awak-awak niki dituruti terus. Aja dikte Gusti Allah, montor Gusti, pokoke montor. Mantu anak kiai Gusti lek gak iso enggak. Kaya yo. Iya, menungso duwe apa? Isone cuma oleh ndelok durung mesti. Dadi lek njaluk, Pak, cara Jawa ae gak apa-apa, gak arep-arepan gak apa-apa. Iya. Wong kadang-kadang urubana banam pesona wa illam taqbil lana lanakunannal khosirin. Jare sing kene. Cekne diamini enak jare kono. Enak wis. Dungamu katake i. Iya. Cara Jawa cuma banter. Lek wayahe ngono ngono aja ngono ngene. Ya Allah Gusti semua samangin. Aja. Lek wayahe ana omahe lho. Lek ana ngarepe wong akeh ya sak iso-isone. Ya niru dongane wong sing iko. Donga sapa kon niru kaya wong iko. Ono. Lah niki mboten lare. Walo ngarang dhewe, ya Allah. Berikan rezeki min ghairi ta'abin tanpa nyambut gawe, teko dhewe ana isore sajadah. Cek ini diarani wali. Iya. Gak oleh. Iya. Muka-muka para hadiri sekalian kula kali panjenengan ngaji dipun paringi ilmu sing manfaat lan barokah. Mugi-mugi sedaya sing ngaji dipun dadosaken tiyang sae kados Gusti Allah dadosaken tiyang sae. Mugi-mugi panjenengan sedaya dalam sisa hidup ini selalu dipandang oleh Allah dengan ainur rahmah wa ainur nadrah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wafiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila atliya ulama. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى حبي وآله وصحبي إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.